Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan di dalam poin-poin yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab ringkasan sifat salat Nabi, yang mana kita masih berada pada bab yang pertama mengenai istiqbal al-qiblah, menghadap kepada kiblat. Kita sudah membaca poin yang pertama, dan kita akan masuk kepada poin yang kedua. Kita ulangi poin yang pertama, idza kumta ayyuhal muslim ila shalah, apabila engkau menegakkan salat wahai seorang muslim, fastaqbilil qiblata haitsu kunta, hendaknya engkau menghadap kiblat dimanapun kamu berada, fil fardhi wan nafil, baik dalam keadaan salat tersebut wajib atau salat mustahab atau salat sunnah. Karena sekali lagi kata beliau, bahwa ruknun min arkanil as-salah, karena menghadap kiblat ini salah satu rukun di antara rukun-rukunnya salat, enggak boleh ditinggalkan. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Allati la tashihhu salatu illa biha, yang enggak sah salat kecuali dengannya. Dan kita sudah sebutkan beberapa keadaan di dalam menghadap kiblat. Kemudian di sini poin yang kedua, wa yasqutul istiqbalu 'anil muharibi fi salatil khawf wal qital asyadid. Setelah menjelaskan kepada kita hukum menghadap kiblat, beliau ingin menyampaikan apakah tidak ada keadaan-keadaan yang diberikan dispensasi untuk tidak menghadap kiblat. Kiblat, menghadap kiblat adalah rukun, enggak menghadap kiblat enggak sah salat. Kemudian pada poin yang kedua, beliau ingin menjelaskan kepada kita beberapa keadaan yang kalau tidak menghadap kiblat tetap sah sholatnya, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Kata beliau yang pertama, fi sholatil khauf, seseorang yang menjalankan sholat dalam keadaan ketakutan. Sholat di waktu yang penuh dengan kegentingan, penuh dengan kegelisahan. Wal qital asyadid, atau di saat berkecamuknya perang. Ikhwani hafizakumullah, pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun perang bagaimanapun dahsyatnya, tetap sholat ditegakkan oleh mereka. Berkecamuk perang datang waktu zuhur, mereka sholat zuhur. Ketika terjadi perang datang waktu asar, mereka sholat asar. Bahkan di waktu-waktu yang dipenuhi dengan ketakutan, para sahabat dan Nabi SAW tidak meninggalkan sholat. Siapa di antara antum yang tahu caranya sholat khauf? Ada di antara antum yang tahu bagaimana tata cara sholat Nabi SAW ketika terjadi peperangan dan berkecamuk perang pada zaman beliau? Ada yang tahu di antara antum tata cara sholatnya? Ini ilmu ikhwani hafizakum. Tata cara sholat Nabi SAW, baik musuh berada di hadapan kiblat, berarti musuh di depan. Atau musuh tidak berada di hadapan kiblat, bisa di sana peperangannya. Atau bisa di arah belakang kita. Atau bisa di arah samping. Nah, mungkin ini faedah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Dan kita tidak malu untuk menuntut ilmu. Ana pengen 5 orang di antara antum berdiri. Dan ana bersama antum. Ana pengen 5 orang di antara antum berdiri. Daniel Gom. Nah. Arman. Apa? Masya Allah. Nah. Mas Teguh. Semuanya depan. Biar antum tahu bagaimana tata cara sholat khaufnya Nabi alaihi salatu wasallam ketika terjadi berkecamuk perang. Nam, tambah satu lagi. Cara tata sholat khaufnya Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan oleh para fuqaha dari hadis-hadis yang ada, itu ada 6 cara. Kita sebutkan beberapa saja. Keadaan di mana musuh tidak berada di arah kiblat. Anggap musuhnya di sana. Dan Nabi alaihi salatu wassalam selalu membagi. Anggap ya yang sholat 20 orang. Anggap ini 20 orang. Atau anggap ini 30. Yang 20 orang sholat, yang 10 menjaga. Anggap sekarang peperangannya di sana. Nah, satu jadi imam di depan. Daniel. Nah. Antum berdua di sana menghadap ke sana. Nah, seperti ini. Ini tata cara sholat khauf Nabi alaihi salatu wassalam. 10 orang menghadap kepada musuh untuk menjaga. Dan mereka bawa senjata tentunya. Ini pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kita membahas bagaimana tata cara sholat pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika terjadi peperangan sekalipun mereka tetap menegakkan sholat. Nah, mereka 10 orang bawa senjata untuk menjaga. Dari serangan musuh yang akan datang. Ini kita akan melaksanakan sholat. Sudah dikumandangkan waktu sholat duhur telah datang. Maka imam di depan, shof yang pertama ini anggap 20 orang. Daniel takbir. Ini tata cara yang pertama. Daniel takbir. Yang kedua takbir di belakangnya. Kemudian Daniel ruku. Antum berdua ruku. Sampai sujud selesai Daniel. Tidal, kemudian sujud. Ini tetap menjaga. Antum duduk. Naam. Kemudian sujud kembali. Kemudian berdiri. Ini sekarang telah genap rokaat keberapa? Rokaat pertama. Daniel tetap berdiri. Mereka sholat sendiri sekarang yang di belakang. Rukuk. Daniel tetap berdiri. Rukuk. Yang di belakang rukuk. Nah, selesaikan sholatnya. Langsung duduk salam. Langsung duduk aja salam. Langsung duduk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang di belakang sekarang berdiri. Menggantikan yang jaga. Nah, antum sekarang di belakangnya Daniel. Yang saat ini, yang sudah selesai sholat, dia saat ini menjaga musuh. Ini sudah selesai apa belum selesai sholatnya? Selesai. Dan antum perlu ketahui, sholat khauf atau sholat di saat terjadinya peperangan, yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Ini keringanan bagi mereka. Sehingga kita sebutkan di sini sholatnya mereka 2 rokaat. Dan bagi imam, memanjangkan rokaat yang kedua. Supaya masuk barisan yang telah menjaga tadi. Nah, antum masuk. Sekarang antum takbir. Yang di belakang. Saat ini bersama dengan imam. Imam rokaat yang kedua. Makmum rokaat keberapa? Rokaat pertama. Nah, Daniel ruku. Antum ruku semuanya. Nah, sampai tasyahud. Anggap langsung tasyahud antum. Langsung tasyahud. Ketika Daniel tasyahud, Naam, yang berdua di belakang berdiri. ketika dalil tasyahud, yang dua berdiri dan dalil tidak salam. Menunggu. Antum rukuk. Ini rukaat keberapa saat ini? Kedua. Sampai tasyahud. Sampai tasyahud. Sekarang tasyahudnya apa? Sama. Dan antara imam dan makmum sama-sama. Dua rukaat. Dan saat ini dalil salam dan mereka pun salam. Salam. Salam dan salam. Salah saya salah. Ini cara yang pertama. Dan masih ada lima cara yang lain. Nah, anggap cara yang kedua. Anggap cara yang kedua. Balik lagi sekarang, antum jaga. Dan tetap jadi imam. Hah? Tidak, tetap. Dan takbir. Nah. Kemudian dan rukuk. Nah. Kemudian sujud. Nah. Sujud. Nah. Kemudian berdiri. Berdiri, selesai sudah. Rakaat pertama. Antum semuanya berdiri. Rakaat saf yang kebelakang sekarang. Baru rakaat keberapa? Baru rakaat pertama. Sekarang pindah jaga. Selesai apa belum selesai? Belum selesai. Nah, ini nanti perbedaannya. Nah, dan yang kedua saat ini mereka dalam keadaan sholat dan tidak boleh berbicara. Karena mereka dalam keadaan sholat saat ini. Dan mereka menjaga. Nah, antum masuk sekarang dengan Daniel. Kemudian ruku. Nah, langsung tasyahud. Nah, ketika cara yang kedua ini, ketika Daniel tasyahud, nah, Daniel langsung salam, dan mereka meneruskan. Antum salam, Daniel. Bedanya apa? Yang saat ini Daniel tidak menunggu. Yang di belakang naik. Kurang berapa rakaat? Satu rakaat digenapkan sekarang. Sampai salam. Anggap salam. Antum salam. Yang kedua ini sekarang gantikan di depan. Nah, balik. Ini kurang berapa rakaat? Satu rakaat digenapkan sendiri-sendiri. Dan salam sendiri-sendiri. Nah, langsung aja tasyahud. Salam sendiri-sendiri dan digenapkan sendiri-sendiri. Paham tu, ikhwani? Nah, ini cara yang keberapa? Cara yang kedua. Kita ambil tiga saja. Cara yang ketiga sekarang. Ganti lagi. Biar tambah jelas. Yang ini tetap jaga. Yang antum berdua tetap jaga. Seperti yang pertama tadi, keadaan yang pertama. Nah, antum ikut dengan Daniel. Nah. Saat ini ikhwani afidhakumullah, cara yang ketiga, imam sholatnya dua rakaat dan ditambah dengan dua rakaat. Maksudnya di sini, dua rakaat yang pertama sholat wajib menjadi imam dan salam. Setelah itu dua rakaat kedua bagi imam adalah sholat sunnah. Tidak mengapa bagi imam untuk menjadi pemimpin di dalam sholat untuk sholat sunnah yang kedua. Saat ini antum sholat sampai selesai. Takbir sekarang. Takbir, langsung duduk. Daniel salam, mereka salam. Ini dua rakaat. Anggap ini dua rakaat selesai. Daniel salam, mereka pun salam. Daniel berdiri lagi. Antum ganti sekarang. Nah, belum takbir Daniel. Nah, belum. Nah, enak. Sekarang takbir. Nah, ini saat ini Daniel niatnya sholat apa? Huh? Nah. Baik. Daniel sekarang sholat yang kedua niatnya apa? Sholat? Sholat sunnah. Yang di belakang sholat? Sholat wajib. Gak ada masalah. Nah, sehingga Daniel takbir. Takbir Daniel. Sudah takbir 6. Kemudian tasyahud. Sampai selesai. Kemudian salam bersama-sama. Nah, kemudian salam bersama-sama. Nah, ini apabila musuh di mana? Di selain kiblat. Musuh di selain kiblat. Kalau seandainya musuhnya di belakang, mereka jaganya di mana? di belakang, ngadep ke sana. Tinggal gantian nanti, maju ke depan. Kalau musuhnya di sana, yang jaga di mana? Ya, di sana. Ini sekali lagi kalau musuhnya apa? Nah, musuh tidak di arah kiblat. Keadaan yang keempat, apabila musuh di hadapan kiblat, antum semuanya berdiri. Antum semuanya berdiri, dibagi dua saf. Nah, dibagi dua saf. Agak dikasih tempat yang itu, biar ke sini. Nah, dibagi dua saf ini kalau musuhnya di depan. Terjadi peperangan di depan. Nah, dalil takbir. Nah, semuanya takbir. Dalil ruku. Semuanya ruku. Saat ini ikut semuanya sama dalil. I'tidal. Nah, sebelum sujud di rokaat yang pertama, dalil akan sujud bersama saf yang di belakangnya. Saf yang terakhir menjaga. Karena musuh di mana? Di depan. Antum semuanya sujud sekarang. Yang di depan apa? Menjaga. Mereka bawa senjata. Nah, sampai antum berdiri. Nah, ketika Daniel berdiri, mau rokaat ke berapa saat ini? Hah? Mau rokaat ke dua. Daniel saat ini mau ke rokaat kedua. Dan yang di belakang kan belum sujud. Saat ini yang di belakang antum sujud. Antum ruku, antum sujud. Karena sudah ruku, antum sujud. Nah, sampai selesai dan antum berdiri. Berarti sekarang sudah genap. Imam rokaat pertamanya selesai. Nah, kemudian makmum rokaat kedua, rokaat pertama selesai, yang shof kedua, yang shof ketiga pun rokaat pertamanya selesai. Saat ini, ikhwani hafizakumullah, setelah shof kedua berdiri, shof pertama mundur. Nah, shof yang kedua saat ini di depan. Nah, setelah itu, Daniel rukuk. Semuanya rukuk. Tidak ada. Belum sih. Antum rukuk. Nah, merukuk semuanya. Setelah itu, i'tidal. Nah, di sini kembali kepada cara yang pertama. Imam dan shof pertama, yang awalnya itu di shof berapa? Shof kedua. Ini dia sujud. Antum yang di belakang menjaga. Antum sujud semuanya. Nah, sampai selesai sujud. Sampai, ya naam, sujud lagi. Kemudian antum tasyahud. Ketika antum pada posisi tasyahud, yang dua mengikuti untuk bersujud. Nah, sampai selesai tasyahud bareng-bareng, dan mereka salamnya apa? Bersama-sama. Ini kalau apa, musuhnya di arah depan. Nah, sampai di sini paham ikhwani hafizakumullah. Ini tata cara salat yang disebut dengan salat al-khauf. Di saat mereka bisa Nabi alaihi salatu wasalam untuk salat berjamaah. Nah, kemudian ada sebuah keadaan yang Nabi alaihi salatu wasalam tidak mampu untuk menjalankan salat berjamaah. Mereka mengatakan idza istaddal qital. Kalau pertempuran semakin berkecamuk dan tidak sempat dan tidak ada waktu bagi mereka untuk mengerjakan salat berjamaah. Maka di sini ikhwani hafizakumullah, masing-masing di antara orang salat sendiri-sendiri. Baik dalam keadaan berlari dan baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan menunggang unta, menunggang kuda di atas kendaraan. Nah, dan sholatnya dua rakaat. Tanpa adanya sujud atau ruku, Ustaz, ada sujud atau ada ruku tapi dengan gerakan kepala saja. Karena peperangan dahsyat. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Naam, sholat al-khauf atau sholat kita jazakumullahu khairan. ikhwani hafizakumullah, bagi keadaan yang penuh dengan ketakutan, bagaimana tata cara seseorang untuk menjalankan sholat? Di dalam perkara ini para ulama memang berbeda pendapat menjadi dua mazhab. Mazhab yang pertama yang sudah kita sebutkan barusan. Kalau sudah terjadi pertempuran yang sengit atau keadaan yang takut, maka mereka sholat dengan sebisanya. Baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan terbaring. Nah, dalilnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan takut, maka hendaknya kalian sholat baik dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan mengendarai. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan takut, sholat tetap baik dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan mengendarai. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana. Kata Ibnu Umar, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada mereka, yang para sahabat yang ada di kancah peperangan, untuk tetap menegakkan sholat dalam keadaan berdiri di atas kaki-kaki mereka atau dalam keadaan mengendarai. Bisa unta, bisa kuda, bisa keledai. Mustaqbilil kiblat au ghairi mustaqbiliha. Baik dalam keadaan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, karena keadaan genting. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah, bahwasanya seseorang itu enggak boleh untuk tidak menghadap kiblat, walaupun dalam keadaan genting sekalipun tetap harus menghadap kiblat. Dalilnya apa? Kisah ketika terjadi peperangan Khandaq. Ketika terjadi peperangan Khandaq, Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul disibukkan oleh musuh yang datang pada saat itu. Yang sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat mereka membuat parit di sekeliling kota Madinah dan melihat mereka dari atas. Disibukkan betul dengan peperangan tersebut. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam terlupa salat asar. Kemudian diingatkan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ini sudah mau terbenam matahari. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingat sambil mengatakan, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Orang kufa. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api, kama syaghaluna an salatil wusta ay salatil asr. Karena mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta. Apa salat wusta? Salatul asr. Hatta kanati asy-syamsu an taghrib. Sampai matahari pun terbenam. Fasallaha bainal maghrib wal isya. Nabi alaihi salatu wasalam tetap menjalankan salat asar tapi di antara maghrib dan isya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ali dan Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan. Di sini Nabi alaihi salatu wasalam menunggu dan salat setelah tenang. Maksudnya dikerjakan antara maghrib dan isya. Maka jawabannya ikhwani hafizakumullah, bahwasanya kejadian ini belum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Peperangan Khandaq datang duluan. Setelah peperangan Khandaq, baru setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan takut peperangan, maka salatlah dalam keadaan berdiri ataupun mengendarai. Sehingga jawabannya yang rajih, na'am, bahwasanya salatil khauf itu na'am tetap ada, baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Kalau zaman sekarang bagaimana? Apakah bisa diterapkan yang seperti ini? Al-Imam Thahawi beliau mengatakan, "Lau anna rajulan kana 'alal ard fa khafa in sajada an yastafi an yaftarisahu sab'." Kata Imam Thahawi, kalau ada di antara kita, apabila sholat di satu tempat, mungkin, naam, tiba-tiba mobil kita mati. Di tengah hutan. Mobil kita mati di tengah hutan. Jalan di tengah hutan. Tahu-tahu mati. Dan datang waktu sholat, mungkin sebentar lagi waktu sholat habis. Mau tidak mau harus sholat. Kata Imam Thahawi, apabila ada di antara kita yang dalam keadaan takut apabila dia bersujud, bisa jadi datang binatang buas. Kita enggak tahu. Ini kata Imam Thahawi. Bisa jadi datang binatang buas ingin menerkam ketika kita dalam keadaan sujud. Au yadribu bihi rijalun bisaifihi falahu an yusalli qa'idan. Kata beliau, atau bisa saja datang satu orang menyabet dia, ingin mencuri. Anggap saja. Maka dalam keadaan yang amat sangat penuh dengan ketakutan, dia boleh untuk sholat menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Dia boleh sholat dalam keadaan berdiri tanpa bersujud dan cuman menggerak-gerakkan kepalanya saja. Ini dikiaskan dengan apa? Salat al-khawf. Salat dalam keadaan ketakutan. Tapi kalau di negara kita mungkin wallahu a'lam, keadaan-keadaan yang seperti ini sulit untuk kita dapatkan. Walhamdulillah negeri kita penuh dengan kondisi aman dan masjid-masjid banyak. Di setiap tempat, di setiap daerah mungkin kita bisa dapati masjid. Nah, ini keadaan yang pertama kata Syekh Ibn Uthaymin. Kemudian keadaan yang kedua, awil ajiz anhu, atau orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Awil ajiz anhu, atau orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Contohnya seperti al-marid, orang yang sakit. Berada dalam rumah sakit. Mungkin terkena dengan penyakit. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Yang dia mungkin tidak bisa untuk bergerak. Untuk menghadap kiblat mungkin tidak mampu. Maka di sini dia menghadap arah manapun. Kemudian contoh yang tidak mampu di antara yang lain. Aw man kana 'ala safina. Kita di atas kapal. Yang namanya di atas kapal. Bisa jadi mungkin kapal dibawa oleh arusnya ombak. Arusnya air. Dan terkadang mungkin sampai kita tidak tahu mana arah kiblat. Maka sholat ke kiblat atau tidak ke kiblat. Awi sayyara awi ta'irah. Di mobil atau di pesawat. Anggap bis. Kita berada di perjalanan jauh. Anggap saja di hutan. Kita kalau mau turun takut. Dan supirnya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita suruh turun, Pak, kalau ada masjid, kita mau sholat. Enggak mau. Waduh, Pak, kalau seperti ini, kita akan terlambat sampai tujuan. Maka terpaksa ikhwan ya kita kumpul. Kita sholat dengan ke arah kiblat atau tidak ke arah kiblat. Atau katanya beliau, di atas pesawat. Kita enggak tahu. Dan mungkin tidak bisa sholat menghadap ke kiblat. Karena di beberapa maskapai penerbangan ikhwani afidhakumullah, terkadang kita dilarang untuk berdiri. Berdiri saja enggak bebas, apalagi mengerjakan sholat. Nah, idza khasyya khurujul waqt, apabila dia takut akan keluar dari waktunya. Nah, bisa jadi dia menunggu sampai datang di tempat tujuan kalau masih sisa waktu, tapi kalau waktunya mau habis, maka sholat dalam keadaan apapun. Nah, kemudian keadaan yang ketiga yang boleh tidak menghadap kiblat, yang pertama sholat dalam keadaan genting atau dalam keadaan peperangan, kemudian yang kedua sholat dalam keadaan dia tidak mampu menghadap kiblat, atau yang ketiga kata beliau, amman kana yusalli nafilatan aw witran wa huwa yasiru raqiban dabatan aw ghairaha. Keadaan yang ketiga, atau seorang hamba yang sholat mengendarai kendaraan atau di atas hewannya, tapi dia sholat apa? Sunnah atau sholat witir. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani. Bagaimana hukum seorang hamba sholat sunnah di atas kendaraannya, baik itu kuda, unta, ataupun mobil sekalipun. Di sini ikhwani hafizakumullah membahas mengenai hukum menghadap kiblat di salat sunnah di atas kendaraan. Para ulama mengatakan yajuzu salatu fiha wa annal kiblah mustahabbah. Boleh kita sholat sunnah, bukan wajib. Boleh kita sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, dan menghadap kiblat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena kenapa? Yang dikerjakan adalah sholat sunnah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Amir ibn Rabi'ah. Kata Amir ibn Rabi'ah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilah. Aku pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam salat di atas untanya. Yumi bi ra'sihi kibala ayyi wajhin tawajjah. Nabi alaihi salatu wassalam cuma mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Di atas unta. Kemanapun arah unta itu berjalan. Nah. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi salatil maktubah. Dan ini tidak pernah dikerjakan Nabi alaihi salatu wasallam di salat-salat yang wajib. Jadi salat apa? Salat sunnah. Jadi kalau kita ikhwani afidhakumullah dalam keadaan nyetir mobil, apakah boleh sholat sunnah? Jawabannya apa? Boleh sholat sunnah. Bagaimana caranya? Gak ada sujud, gak ada ruku. Gak ada sujud, gak ada ruku. Cuma dengan apa? Menggerakkan kepala. Setelah sampai, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini boleh. Sesuai dengan hadis di atas. Sekali lagi sholat apa? Sunnah. Bukan sholat wajib. Nah, di sini para ulama menyebutkan perkara tersebut dengan hadis di atas. Yang terjadi khilaf di antara mereka. Yang mengendarai di dalam kota atau dalam keadaan musafir. Yang boleh sholat sunnah dalam keadaan mengendarai itu yang bagaimana? Apakah umum? Dari sini ke Tabanan. Masuk mobil Allahu Akbar sambil nyetir. Mengangguk-anggukkan kepala. Sampai di Tabanan, assalamualaikum, assalamualaikum. Atau harus safar. Nah, ke negara. Atau ke Banyuwangi. Nah, di sini ikhwani hafizakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat menjadi dua madhab. Nah, pendapat yang rajih bahwasanya hukum ini muqayyad fi halis safar, hanya bagi musafir saja. Jadi kapan kita boleh sholat sunnah di dalam kendaraan? Nah, ketika dalam keadaan safar. Selain safar tidak boleh. Karena memang hadis Nabi SAW semuanya menyebutkan ketika beliau dalam keadaan melakukan perjalanan jauh. Di antaranya hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli nafila ala rahilatihi wa yutir alaiha. Kata Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasallam dahulu ketika safar salat di atas kendaraannya. Bisa beliau turun, tapi beliau salat di atas kendaraannya dan melaksanakan salat witir. Melaksanakan salat apa? Sunnah. Ini hadis Naam Ibnu Umar. Dan begitu pula hadis-hadis yang lain, di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam pernah melakukan salat sunnah di atas kendaraannya ketika beliau menuju ke peperangan Khaybar. Salat sunnah di atas kendaraannya. Nah, adapun salat wajib ikhwani hafizakumullah, maka dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa dilakukan kecuali turun dari kendaraan. Karena Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat wajib Naam di atas kendaraan beliau. Kalau zaman sekarang, tidak boleh kita mengerjakan sholat wajib di dalam kendaraan, mobil atau bis. Dan wajib bagi kita turun kecuali beberapa keadaan. Naam, yang insyaAllah ta'ala mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lain. Karena waktu sudah dekat. Ilahuna walhamdulillah.